إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim rahimahullahu taala pada kitab Al-Imarah, kitab pemerintahan, bab yang ke-43 dengan judulnya bab man qatala lirriya'i was-sum'ati istahaqqan nar. Barang siapa yang berperang karena riya dan sum'ah, maka dia berhak neraka. Riya yaitu beribadah untuk dilihat, sum'ah beribadah untuk didengar. Ya. Intinya adalah beribadah untuk mengharapkan balasan di dunia, pujian, sanjungan dan yang lainnya. Ini yang berperang untuk itu berhak mendapatkan neraka, ancaman yang sangat keras. Dalam hadisnya akan kita pelajari beberapa jenis ibadah yang mulia tetapi pelakunya terancam neraka. Ya. Hadis yang pertama di bawah bab ini yang mana? Saya suruh Pak Sukri jawabannya. Bab 42, hadisnya 1, 2, 3, 4 buah hadis. Hadis yang pertama 4858, hadis yang terakhir 4861. Masih ada hadis yang lain? Ada hadis yang lain lagi. Halamannya berlebih sudah. Baik, hadis yang sekarang, hadis yang pertama di bawah bab 43 dengan nomor 4862. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Yahya ibn Habib bin al-Harithi qala haddatsana Khalid ibn al-Harith qala haddatsana ibn Jurayj قال حدثني يونس ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال. Ini ceritanya bermula dari beliau ini, Sulaiman ibn Yasar. Sulaiman ibn Yasar dari generasi tabi'in dan dia termasuk salah satu dari 7 orang fuqaha di generasi tabi'in itu, bila mana mereka bertujuh sepakat dalam sebuah pendapat fikih, maka kata para ulama tidak usah kalian tinggalkan pendapat tersebut karena kepakaran 7 orang ini. Salah satu dari mereka adalah Sulaiman ibn Yasar. Ya. Beliau ini yang bercerita rahimahullahu taala, qal, yang berkata di sini adalah Sulaiman ibn Yasar. Tafarraqan nasu an Abi Hurairah. Tafarraqan nas an Abi Hurairah. Orang-orang mulai berpencar-pencar daripada Abu Hurairah. Selesai pengajian, Abu Hurairah sudah menyampaikan kajian, kemudian selesai, ada tanya jawab, selesai, orang kan bubar. Ya. Ini cerita Sulaiman bin Yasar. Tafarraqan nasu an Abi Hurairah. Faqala lahu natilun ahadu ahli Syam. Maka setelah orang bubar, ada salah satu dari mereka yang masih di sana dan bertanya. Namanya, nama dari orang tersebut adalah Natil. Natilun. Ahadu ahli Syam. Natil ini salah seorang dari orang Syam. Dalam nasabnya di sini sebutkan dia adalah Natil ibn Qais al-Hizami. Ini lengkapnya nama beliau, Natil bin Qais al-Hizami al-Syami, yaitu dari Syam, min ahli Palestin, ya, dari negeri Palestina. Wahuwa tabi'iyun. Natil bin Qais ini dari generasi tabi'in, karena berjumpa dengan sahabat. Nah, sekarang dia bertanya dengan kepada siapa? Kepada Abu Hurairah. Wa kana abuhu Qais, ayahnya sahabiyan, ayahnya sahabat. Ini punya ayah sahabat, ini luar biasa. Ya. Ini salah satu manakib yang diceritakan oleh para penulis biografi para ulama ketika mereka menyebutkan fulan tabi'in, ayahnya sahabat. Nah, ini manakib yang luar biasa. Wa kana abuhu sahabi wa kana natil kabira qaumi. Ada kata Imam Nawawi, Natil ini adalah tokoh di kaumnya. Ini bukan orang sembarangan pula, dia tokoh ya, di kaumnya. Inilah Natil yang diceritakan oleh Sulaiman ibn Yasar ketika orang pada bubar setelah selesai kajian. Dia mendekat dan bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Faqala lahu Natil ahadu ahli Syam ayyuhas syaikh. Ini panggilan untuk guru dengan syekh. Ayyuhas syekh, wahai syekh, hadithna hadithan sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada kami hadith yang engkau dengar langsung dari Nabi. Kata Natil meminta kepada gurunya Abu Hurairah. Qal, kata Sulaiman melanjutkan ceritanya, na'am, baik. Ya, na'am itu artinya iya. Ya, maksudnya memenuhi permintaan dari Natil. Abu Hurairah berkata na'am, iya atau baik. Lalu dia mulai menyampaikan hadis yang ia dengar dari Nabi. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Abu Hurairah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan inilah bunyi hadisnya yang berkenaan dengan barang siapa berperang karena riya dan sum'ah, maka ia berhak mendapatkan neraka. Di kitab-kitab ini di bawahnya ada footnote-nya. Ya, 10, riya artinya melakukan ibadah karena ingin dilihat orang lain, dan sum'ah artinya mengerjakan ibadah karena ingin didengar orang lain. Kedua-duanya intinya sama. Ya. Maka ia berhak mendapatkan neraka. Ini bunyi babnya dan sekarang hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah alaihi," ya, sesungguhnya manusia yang pertama diputuskan atasnya, yuqda alaihi, ditetapkan keputusan Allah atasnya pada hari kiamat, rajulun, seseorang, ustushhida, mati syahid. Ini yang berkenaan dengan bab kita. Dia meninggal di medan perang, mati syahid. Ya. Didatangkan ia ke hadapan Allah untuk diadili, untuk diputuskan apakah dia langsung masuk surga atau ternyata dia disinggahkan ke neraka dan pertama kali disiksa di neraka. Ya. Mereka yang pertama kali ini yang dihisab oleh Allah. Ya. Awwalun nasi yuqda yaumal qiyamati alaih. Manusia yang pertama kali diadili atau diputuskan keputusan atasnya oleh Allah, yang pertama seseorang yang ustushhida, mati syahid. Fa'utiya bihi, dihadapkan dia kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada orang yang pertama ini dihadiri nikmat-nikmat dahulu yang diberikan oleh Allah kepadanya di dunia. Dari nikmat keperkasaan, ketangkasan, keahlian menggunakan senjata, keberanian yang luar biasa, kesehatan, kekekaran tubuhnya. Ya. ketangkasan dan kepiawaiannya mengatur strategi perang, membuat banyak musuh yang korban di tangannya. Itu ditampakkan oleh Allah bahwasanya itu nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan dia memang mengakui fa'arafaha. Ya, memang itu semua pemberian Allah. Kekuatannya, kemudahan dalam mendapatkan senjata, memiliki kendaraan perang. Ya. Fa'arafaha, dan dia akui bahwa itu semuanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Allah kepadanya dalam keputusan tersebut, fama amilta biha, maka apa yang kamu perbuat dengan ketangkasanmu, ya, kegagahanmu, keperkasaanmu, keahlianmu dalam perang, apa yang kamu perbuat dengannya? Kata orang tadi, qala qataltu fika hatta tushhidtu, saya berperang di jalanmu. Ini dia pengakuan dia. Jadi di dunia, di akhirat nanti ketika pengadilan Allah, ada juga orang yang berkilah, ada juga orang yang menyampaikan alasan-alasan dusta. Qala qataltu fika, saya berperang padamu, maksudnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama Allah. Hatta tushhidtu, hingga aku syahid. Itulah pengakuannya. Tetapi kan dia berhadapan dengan Allamul Ghuyub, Allah yang maha mengetahui perkara gaib, Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu yang tidak ada satu pun luput dari ilmu Allah. Dia berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Qal, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, ya, engkau dusta. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari, akan tetapi engkau berperang agar engkau dikatakan pemberani, gagah, perkasa, ya. Jari, pemberani, keberanian luar biasa di medan perang, itu yang kamu inginkan. Berarti ini untuk didengar, ya, untuk didengar. Walaupun mungkin ketika dia berperang tidak ada, tidak akan mungkin ada orang yang menyaksikan, yang menonton. Ya, bukan film, tetapi peperangan. Jadi semua sibuk dengan melawan musuh, tetapi kan nampak hasilnya. Nah, nanti setelah perang barulah muncul orang-orang yang gagah, dibicarakan dari mulut ke mulut. Ya. Kalau sekarang jadi viral, ya, itu yang diinginkannya. Agar dikatakan, berarti didengar. Yang ingin didengar namanya disebut-sebut, mendengar namanya disanjung-sanjung. Ya ayyuqala jari, faqad qil, dan itu sudah engkau dapatkan. Sanjungan itu sudah dilakukan oleh orang. Engkau benar-benar manusia tahu tentang keberanianmu, kegagahanmu, keperkasaanmu, ya, perjuanganmu di medan perang sampai kamu syahid. Ya. Ternyata itu sudah engkau dapatkan di dunia. Jadi yang diinginkannya itu sudah ia dapatkan di dunia. Orang benar-benar menganjungnya, memujinya, mengaguminya, dan dia digelari pahlawan, ya, yang luar biasa. Bahkan bisa jadi orang tidak mengenalinya, ya, tidak mengenali sebelumnya, tapi ketika sudah syahid, orang sudah kenal dengan kegagahannya. Nah, dapatkanlah itu oleh orang ini. Jadi, ya, Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui, karena memang dalam ketika berperang kan tidak tahu orang, niat orang, karena ada amalan hati, ya, amalan hati. Dan itu yang dia coba untuk memutarbalikkan bahwa tujuannya untuk mengharapkan ridha Allah, balasan dari Allah. Ternyata Allah maha tahu. Allah katakan langsung, engkau dusta, ya, engkau dusta. Lalu orang ini setelah Allah cap dia pendusta dan kata-katanya itu hanya sekedar memutarbalikkan kenyataan, dan dia sebutkan, Allah sampaikan bahwa engkau tujuanmu sebenarnya agar engkau mendapatkan gelar, mendapatkan sebutan-sebutan yang indah, ya. Apa yang ditetapkan oleh Allah untuknya? Qala, ya, thumma umira bihi, kemudian diperintahkan terhadap orang ini, orang yang pertama ini yang diadili pertama, Summa umira bihi, diperintahkan untuk orang ini, fasuhiba ala wajhihi, diseret dengan wajahnya menyentuh tanah. Ya, ini diseret, baik itu tangannya yang diikat di belenggu kemudian diseret, kan tidak bisa dia berbuat apa-apa. Kalau kalau bagian depannya yang di bawah kan tidak bisa dibalik-balikkan, karena dia sudah dililit dengan rantai-rantai. Fasuhiba ala wajhi, ini kehinaan yang luar biasa. Kalau terseretnya punggung saja, ini mungkin masih terasa lebih ringan daripada terseret tertelungkup ya, dengan wajah berlumuran tanah atau mengenai tanah. Kemudian hatta ulqiya finnar, hingga dilemparkan ke dalam neraka. Ini orang yang pertama. Ternyata bukan orang yang berdosa, yang melakukan dosa banyak ya. Bukan berarti ini menghalangi untuk berbuat kebaikan, untuk beribadah. Tetapi ini adalah motivasi dalam beribadah itu, niat kita untuk memperbaiki niat ya. Karena Allah itu maha suci, Allah maha baik, tidak akan menerima yang kecuali yang baik-baik. Kemudian orang yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa'allamahu wa qara'al qur'an. Yang kedua, orang yang belajar agama, belajar ilmu, maksudnya ilmu agama, ta'allamal ilma, mempelajari ilmu agama dan dia mengajarkannya, membaca Al-Qur'an ya, juga mengajarkannya kepada orang banyak. Fa'utiya bihi, orang yang kedua ini pun dihadapkan kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, lalu Allah tampakkan, perlihatkan kepadanya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. Suaranya yang luar biasa, mudahnya dia membaca, ahli dalam membaca Al-Quran, bahkan mudahnya dia menghafal Al-Quran, lengketnya hafalannya, mudahnya dia memahami ilmu agama, dimudahkan oleh Allah masuk pesantren, orang ditolak-tolak dia masuk mudah ya. Mudahnya dia mengikuti pelajaran, ranking terus sampai di pesantren, mudah masuk ke sekolah-sekolah yang lebih di atasnya. Bahkan kalau bisa sekarang ini mudah masuk ke Madinah, kalau ingin ke Madinah mudah sekali, dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah dia selesai, dapat prestasi yang luar biasa, pulang negerinya ya, mudah untuk mendapatkan perhatian orang, cepat, belum lagi pulang dia sudah dapatkan suguhan kerja yang luar biasa ya, untuk diajak mengajarkan ilmunya ya. Ini orang yang kedua, ta'allamal ilma wa'allamahu waqara'al Qur'an, dan mengajarkannya. Inilah orang yang yang kedua yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fama amilta fiha, dengan ilmu yang kamu dapatkan mudah ya, suaramu yang luar biasa, keahlianmu dalam memahami agama itu kan ya, itu diakuinya sebagai nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya, "Fama amilta biha?" Apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Fika. Ya, itu tadi sama dengan yang pertama, qataltu fika. Semuanya mengaku ikhlas. Yang kedua juga mengatakan wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya belajar agama ya, dan saya ajarkan kepada orang banyak, saya baca Al-Quran karenamu ya Allah ya, mengharapkan balasan darimu, katanya dalam pengakuannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liqala alimun wa qara'tal qur'ana liqala huwa qari ya. Tujuanmu belajar agama dahulu agar bisa mendapatkan gelar alim ya, pakar ilmu agama, tokoh agama, buya, ustad ya, dan segala gelar-gelar duniawi yang kamu kejar, dan kau baca Al-Quran agar kamu digelari dengan qari, hafil. Sebutlah gelar-gelar yang disematkan untuk orang-orang yang menguasai Al-Quran, gelar-gelar disematkan untuk orang yang menguasai ilmu agama di dunia ini. Itu yang kamu inginkan dahulu, kata Allah. ya, membongkar isi hatinya yang dia berbicara bukan dengan kenyataan. Engkau dusta, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau faqad qila, dan itu telah engkau dapatkan, ya, di dunia engkau telah dapatkan itu, dan engkau dusta dalam pengakuanmu ini. Kemudian untuk orang yang kedua ini, thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, seperti yang pertama, dirantai kemudian diseret, dicampakkan ke neraka, ya. Padahal dia berbuat ibadah yang mulia, mengajarkan, melajari ilmu agama, membaca Al-Quran, tetapi tujuannya bukan mendapatkan, meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mali kulli, ya. Dan ada lagi orang yang Allah lapangkan atasnya, maksudnya rezekinya, dan Allah berikan kepadanya dari harta dari segala macam arah, ya. Min asnafil mal, dari segala macam harta yang dapatkan, usahanya dari sini, dari sana, dari sini, banyak sekali, sehingga mudah dia mendapatkan rezeki yang luas, ya. Fa'utiya bihi, lalu dia dihadapkan kepada Allah, diperkenalkan oleh Allah kepadanya, diperlihatkan nikmat-nikmat yang telah ia terima, dan dia mengakui itu nikmat Allah. Lalu Allah bertanya, ya, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fihi illa anfaqtu fiha lak. Kata-kata lak itu yang tadi, ngaku ikhlas, ya. Tidak saya sisakan, atau saya tinggalkan satu pun pos atau jalan, ya, pintu kebaikan yang engkau menginginkan diinfakkan harta di jalan tersebut kecuali saya lakukan karenamu. Karenamunya itu yang ditekankan oleh dia. Allah mengatakan qala kadzabta, engkau dusta, walakinnaka fa'alta liyuqala huwa jawadun, tetapi engkau lakukan itu agar engkau diucap, disampaikan kepadamu sebagai orang yang dermawan, jawad, dermawan. Faqad qil, dan itu sudah engkau dapatkan. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar, keputusan Allah seret orang ini dan lemparkan ke neraka, ya. Inilah tiga orang yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diputuskan keputusannya, dan mereka adalah orang-orang yang beribadah dengan ibadah-ibadah yang mulia. Jadi bagi kita pelajarannya, di samping apa yang ditekankan di bunyi bab tadi, barang siapa berperang, kita sudah tahu bagaimana keutamaan berperang jalan Allah, bagaimana keutamaan orang yang meninggal di syahid ketika berperang pada bab-bab sebelumnya. Dan sekarang semua yang tadi dalam keutamaan-keutamaan yang kita pelajari itu pondasinya adalah ikhlas niat, ya. Hanya mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka justru yang didapatkan neraka. Ya. Yang didapatkan neraka. Jadi standar dari amal itu bukan zahirnya tetapi niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu dilihat dari niatnya, apakah dia diterima atau tidak, apakah amal itu membawa ke neraka atau justru membawa ke surga atau justru menyimpangkan ke neraka. Nah, ini kembali kepada niat. Seperti hal ini, seharusnya kalau pandangan manusia, orang yang meninggal di medan perang menegakkan agama Allah itu kan ke surga, dan itu memang benar karena didukung oleh dalil-dalil. Ternyata ketika dia berhadapan dengan Allah, diadili oleh Allah, ternyata Allah tahu niatnya itu. Makanya yang harus membenahi niat kita sendiri, bukan orang lain, ya. Kita sendiri yang harus benahi. Ketika kita beramal, kita harus benahi niat kita, ya. Membaca Al-Quran, menghadiri pengajian, berinfak dan seterusnya, mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita sendiri yang mengurusinya. Tidak akan mungkin bisa diurus oleh orang lain, karena orang tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, hanya antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhlas itu adalah pencapaian yang dikejar terus oleh generasi dahulu. Ya, bagaimana mereka ikhlas, bagaimana walaupun ibadahnya kecil. Karena ibadah itu walaupun kecil, kalau ikhlas, Allah akan memperbesar balasannya. Ya, memperbesar balasannya. Jadi hadis yang cukup panjang tadi, bagian pertamanya berkenaan dengan bab kita, dan yang kedua berkenaan dengan orang yang belajar agama, yang ketiga berkenaan dengan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiganya, berjihad, mempelajari ilmu agama dan menyebarkannya, membaca Al-Qur'an dan mengajarkannya, mengeluarkan harta di jalan Allah, ini semuanya ibadah yang sangat mulia. Yang sangat mulia. Maka ketika kita melakukan salah satu darinya, mungkin yang pertama belum terbuka atau bagi kita tidak dibukakan oleh Allah. Yang kedua dan yang ketiga dibukakan oleh Allah untuk kita. Kalau mungkin yang kedua kita tidak, tapi yang ketiga kita bisa bukakan karena mudah. Ya. Kalau kita memiliki harta, kita gunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan yang harus kita benahi ketika beramal tersebut adalah niat kita. Jangan sampai sedekah kita membawa ke neraka. Jangan sampai mempelajari agama dan mengajarkannya, baca Al-Quran dan mengajarkannya, membawa kita ke neraka. Ya. Amalannya benar tapi niat kita tidak benar. Amalannya benar tapi niat kita tidak benar. Dan ancamannya sangat keras dari Nabi kita Muhammad SAW. Wasallam. Itu. Iya, yang sampai ke Imam Muslim, yang sampai ke Imam Muslim, dan di sini kan banyak juga di kitab-kitab selain dari di luar Sahih Muslim, ya. Di luar Sahih Muslim, dan hadis ini masyhur sekali, ya, hadis ini masyhur sekali, dan tidak ada yang harus dilakukan. Apa yang meragukan? Abu Hurairah menyampaikan kepada muridnya langsung, ya, kepada muridnya langsung. Bukan berarti selain dari Natil ini tidak meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, hadis yang sama, atau selain dari Sulaiman bin Yasar yang mendengarkan hadis ini, karena bukan Natil saja. Natil hanya bertanya, sementara yang meriwayatkan kepada kita siapa? Sulaiman bin Yasar, imam dari a'immatut tabi'in. Ya, Natil itu taruhlah dia tokoh duniawi, ya, pemuka di kaumnya, tetapi yang mendapatkan ilmu ini kan Sulaiman bin Yasar, salah seorang dari ulama hadis besar terkenal, dan seorang ulama fikih terkenal. Ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Ya, tidak cukup pahala kita, ini ancaman bagi kita ketika kita tidak baik niat kita dalam beribadah. Ya. Ini berita tentang ghaib, tentang ya, sesuatu yang akan terjadi, diberitakan oleh Nabi SAW, dan hadis sahih dikeluarkan oleh Muslim dan yang lainnya. Jalur yang lain kita tidak tahu. Ya. Di sini di halaman 315 takhrij hadis, halaman 315 ada tulisan takhrij hadis, 315 takhrij hadis, ditakhrij oleh An-Nasa'i, ini selain dari Imam Muslim, ya, dalam kitab Al-Jihad, ya, dan hadis ini dikeluarkan oleh penulis kitab Tuhfatul Ashraf, ini komus hadis, jadi ada di kitab selain Imam Muslim. Ya. Keterlambatan saya bukan keterlambatan, karena dalam penerimaan hadis itu, dalam penerimaan hadis, kalau dari sahabatnya dengan Nabi tidak ada masalah, karena para sahabat itu Allah yang menilai mereka adil. Ya. Allah yang menilai mereka adil. Tetapi antara sahabat kepada bawa-bawa yang dibawa-bawanya, nah ini yang diperiksa oleh para ulama hadis. Siapa orangnya, apakah bersambung sanadnya? Sementara yang kita pelajari ini bersambung sanadnya. Bersambung sanadnya, dan Sulaiman bin Yasar yang meriwayatkan hadis ini ada ketika itu bersama Abu Hurairah. Ketika Natil ibn Qais Al-Hizami bertanya kepada Abu Hurairah, Sulaiman bin Yasar perawi dari Abu Hurairah ini ada di sana, dan dia yang bercerita. Bahkan sebelumnya cerita orang sudah mulai bubar, ada orang lain, dan dia bahkan tahu siapa orang yang bertanya. Bahkan dia kenal namanya Natil Ahadu Alisham. Ya, jadi apa yang membuat kita meragukannya? Apakah karena ancamannya Ya, mungkin kena ancamannya. Kok bisa ibadah seperti itu terancam neraka? Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala enggak mungkin dipersekutukan dengan siapapun juga. Dengan amal ibadah apapun juga. Bahkan ada hadis yang lain yang juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, ana aghnasyuraka'i 'anisyirki. Saya adalah yang sekutu yang paling tidak butuh persekutuan. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tujuannya dia gabungkan antara saya dengan yang lain, saya sampaikan dia dengan sekutu-sekutunya, dengan amalannya. Allah tidak menginginkan itu, tidak diterima oleh Allah. Ya. Bahkan yang lebih keras lagi, Allah mengatakan kepada yang mengharapkan pujian manusia, nilai balasan dari manusia di dunia ini, ya, idhabu ilal ladhina kuntum tura'una. Pergilah kalian dan minta pahala kepada orang-orang yang kalian harapkan pujiannya di dunia. Minta mereka sekarang. Ini sangat luar biasa menghinanya. Penghinaan yang luar biasa. Saya tidak mengerjakan pahala untuk seperti ini karena kalian tidak mengharapkan pahala dari saya. Dan saya tidak ingin disekutukan dalam mengharapkan pahala. Jadi banyak ancaman-ancaman tentang masalah ini, bukan hadis ini saja. Ya. Bukan ini hadis saja, tapi yang lain. Ya, kalau tidak ada gunanya amal ibadah kita, tentu ke neraka. Ya. Dan jangan sampai pula amal ibadah yang mulia kita tidak, seharusnya kita mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah, kalau kita ikhlas ternyata kita tidak ikhlas, kita dapat inginkan balasan di dunia seperti yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ancamannya neraka karena Allah tidak ingin disekutukan dengan siapapun juga. Makanya Allah mengatakan ana aghnasyuraka, saya sekutu yang paling tidak menginginkan persekutuan. Sekutu maksudnya karena memang kenyataannya demikian. Allah sudah mengharamkan syirik tetapi manusia tidak berbuat syirik. Disekutukan Allah dengan orang yang sudah mati, disekutukan Allah dengan orang-orang saleh, disekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi, disekutukan Allah dengan langit, dengan bintang, dengan matahari, dengan bulan, dengan pohon, dengan batu, dengan samudra, dengan semua makhluk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan itu. Ya. Jadi ini ancaman yang faedahnya kita setiap beramal apapun amalnya kita harus benahi niat kita, luruskan. Ya. Ini hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua 4863, Imam Muslim mengatakan wa haddatsanahu Ali ibn Khashram qala akhbarana al-Hajjaj ya'ni ibn Muhammadin an ibn Jurayj قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة فقال له ناتل الشامي واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحديث. Ini jalan yang lain. Dalam Sahih Muslim ini pun bukan hanya satunya yang tadi jalannya, ternyata dari guru Imam Muslim yang lain juga ia dapatkan. Kalau tadi gurunya siapa? Yahya bin Habib. Ya. Yang sekarang adalah Ali bin Khashram. Dari gurunya yang lain Al-Hajjaj Ibnu Muhammad dari Ibnu Jurayj, ya, berbeda. Jadi dari situ saja. Kemudian tadi juga dikeluarkan oleh Imam Nasa'i hadis yang sama dan yang lain-lainnya. Ya, dan yang lain-lainnya. Itulah ma'asal mu'minin wal mu'minat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ada di bawah bab 43. Ya. Yang pertama yang berkenaan dengan bunyi bab kita pelajarannya, yang kedua tiga amal ibadah tadi adalah amalan yang paling mulia, berjihad, belajar ilmu agama, menyebarkannya, baca Al-Quran, mengajarkannya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, hadis Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tetapi ternyata bukan tujuannya Allah. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Berinfak ini amalan yang mulia juga, bahkan sangat banyak dalam Al-Quran Allah menganjurkan untuk menggunakan harta mengejar surga. Gunakan harta mengejar surga Allah Subhanahu wa taala, tetapi benahi niat. Ya, karena kalau niat kita benar, satu butir kurma saja kita infakkan. Kita sudah sampaikan hadisnya, satu butir kurma saja kita infakkan, Allah akan membalasnya seperti gunung yang besar. Ya, satu butir hanya kecil, tapi gunung besar balasannya. Jadi yang penting dari amal ibadah kita ikhlasnya. apalagi untuk amal ibadah yang besar yang sampai mengorbankan jiwa, mengorbankan harta, mengorbankan usia. Belajar agama kan mengorbankan usia. Ya, dari bangku sekolah dasar sampai perguruan tinggi belajar agama terus bertahun-tahun. Ya. Terkadang selesai sulit cari pekerjaan, mengorbankan usia untuk belajar agama dan diajarkannya, mengajarkannya pun mengorbankan segala-galanya. Ya. Maka untuk amal ibadah yang mulia itu kita seharusnya lebih berikhlas lagi, lebih mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat kita dalam melakukan apapun ibadah. Ya. Karena niat ini kita harus luruskan, usahakan, dan Allah yang akan memudahkan. Maka minta terus untuk diberikan kebaikan dalam beribadah, luruskan niat. Ya. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, dan ini doa yang luar biasa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa lisani minal kadhib wa amali minar riya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku dari sifat nifaq, dan bersihkan lisanku dari dusta, dari berkata dusta, dan bersihkan amalanku dari riya. Wa amali minar riya. Kemudian Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini doa untuk bisa kita memperbaiki diri dalam beramal, untuk meluruskan niat, mengikhlaskan niat, dan terus jangan berhenti. Ya, terus berhenti, jangan berhenti. Bahkan meminta terus Allah mengabulkan amal kita. Allahumma taqabbal, Allahumma taqabbal. Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail selesai beribadah, dia langsung minta Allah mengabulkan. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna. Jadi setiap kita selesai beribadah, minta Allah mengabulkannya. Setelah kita memohon, Allah bersihkan hati kita dari nifaq, bersihkan lisan kita dari dusta, bersihkan amal kita dari riya. Kemudian doa tadi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya berlindung denganmu, an usyrika bika syai'an a'lamuhu. Ketika saya melakukan amalan dan tujuan saya sekutukan engkau dengan yang lain, dan saya tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan saya minta ampun dari apa yang saya tidak mengetahui. Ada kita tanpa sadar riya, dan ada kalanya kita riaknya sadar. Ya. Ada orang yang sadar riaknya, tetapi dia berubah terus riaknya. Tapi ada yang ketika dia tahu dia riak, langsung dia memperbaikinya. Dalam sholat harus seperti ini. Ya. Dalam ibadah apapun harus, karena memang riak ini adalah kan senjata-senjata. Ya, syaitan untuk merusak ibadah kita. Maka ketika riya itu datang dan kita sadar, ya kita beristighfar, astaghfirullah, dan kembali. Ya. Perjuangan. Ma'alatsu nafsi ashadda alayya min niyya. Kata Sufyan al-Thawri, saya tidak berupaya dengan berat untuk meluruskan jiwa saya kecuali ketika saya lebih berat daripada meluruskannya. Dan niat ini bukan hanya ketika hendak beramal, ketika sedang beramal. Niat ini sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal, setelah beramal ini sampai mati. Ya. Bukan hanya 1-2 tahun, selesai ikhlas niatnya, tidak perlu kita jaga lagi. Tidak, sampai sudah diterima pun oleh Allah bisa dibatalkan oleh syaitan. Ya. Amalan puluhan tahun yang lalu bisa saja sekarang dengan sesaat saja Allah syaitan menghapusnya. Menghapusnya dengan riya, dengan kita sebut-sebut, kita bangga-banggakan. Dahulu 20 tahun yang lalu saya lakukan ini dan ini jasa saya, habis semua. Mudah bagi setan. Maka kita terus jaga, terus pelihara. Ya. Bisa jadi untuk di dunia ini kita lupakan dan jangan kita ingat-ingat lagi. Amal ibadah yang telah kita lakukan itu kita coba untuk lupakan agar tidak bisa setan mengambil kesempatan kalau kita ingat-ingat terus. Dan jangan sampai ada sarana yang membuat kita ingat, ditulis misalnya, ya, dibuat tanda tangan kita dalam, ya, dalam salah satu strukturnya dan seterusnya. Bagaimana kita menghindar dari celah syaitan merusaknya beberapa tahun yang akan datang. Inilah pelajaran yang sangat penting dari hadis ini. Hah? Allahumma inni Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa lisani minal kadhib wa amali minar riya. Ini untuk sendiri. Kalau banyak, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'malana minar riya. Wa a'malana minar riya. Itulah pelajaran kita pada pagi hari ini, semoga bisa memberi manfaat. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ada pada halaman 316 ya, syarah yang mungkin layak untuk kita baca beberapa faedah yang diambil oleh Imam Nawawi dari hadis yang tadi ya. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.